Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wad-din. Rabbis rahlana sudurana wa yassir umurana wa hlul uqdatan min lisanina wa yabkahu qawlana amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan yang penuh hari yang penuh bahagia ini, kita melalui siaran Radio Republik Indonesia Wilayah Medan yang kita cintai ini kembali mengudara dalam rangka siaran penyejuk hati kita melalui tafsir-tafsir Sa'rawi dari tim Safir Al-Azhar. Pada saat ini kita akan membawakan ayat 45 dari surat Al-An'am. Bismillahirrahmanirrahim. Fakuti'a dabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Maka orang-orang yang zalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ayat ini memang cukup singkat, tapi ayat ini juga penuh dengan memberikan peringatan kepada kita, yang mana Allah sudah memusnahkan orang-orang zalim yang terdahulu, yang mana bukan sekedar Allah musnahkan, tapi sampai kepada akar-akarnya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ayat ini adalah merupakan peringatan bagi kita semuanya. Maka Allah akan membukakan kemudahan bagi mereka dan secara tiba-tiba tertimpakan azab Allah Subhanahu wa taala pada saat mereka itu betul-betul larut dalam kesenangan, sesuai dengan ayat 44 yang sebelumnya kita kaji dari surat Al-An'am ini, yang mana mereka itu terus bersenang-senang. Maka dalam ayat 45 ini Allah menjelaskan, ketika dalam mereka itu larut dalam kesenangan demi kesenangan, saat itulah Allah betul-betul mengutus atau berfirman memerintahkan kepada malaikat atau kepada yang lainnya untuk memusnahkan orang-orang yang zalim tersebut. Sampai dikabarkan dalam surat Al-An'am ini, Allah hanguskan atau Allah musnahkan sampai kepada akar-akarnya. Tapi yang menjadi nikmatnya, menjadi apanya di sini Ustaz, kenapa sebelum di akhir ayat ini mengucapkan walhamdulillahi rabbil alamin? Seakan-akan Allah atau Al-Quran ini ingin menjelaskan bencana itu adalah sebuah nikmat. Bagaimana Ustaz? Iya, menarik keterangan ayat ini, bahwa yang pertama Allah mengatakan fakuti ada birul qomil lazina zalamu. Allah akan hancurkan orang zalim itu sampai ke akar-akarnya. Artinya tidak akan ada yang namanya suatu tindakan kezaliman itu yang bisa tetap punya pegangan yang kuat. Pasti akan dihancurkan, dan ketika itu dihancurkan, itu akan hancur sehancur-hancurnya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah menutup keterangannya dengan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ini menarik, kenapa? Karena memang ternyata kehancuran suatu kezaliman itu akan merupakan satu kebahagiaan bagi orang-orang mukmin, ya kan? Hancurnya suatu kejahatan itu adalah kebaikan bagi orang-orang saleh. Munculnya kejahatan itu adalah satu bala bagi orang-orang yang saleh. Oleh karena itu, ketika Allah mengatakan akan dihancurkan sampai ke akar-akarnya orang-orang yang zalim itu adalah satu rahmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Makanya dikatakan di sini walhamdulillahi rabbil alamin, itu adalah satu hal yang patut disyukuri. Ya. Kehancuran suatu kejahatan itu adalah satu hal yang patut disyukuri. Ketika Bupati Tangerang dan Bupati Depok itu melarang Dewi Persik untuk tampil manggung di sana, itu adalah satu hal yang patut disyukuri. Kenapa? Karena menghindarkan yang namanya kemaksiatan. walhamdulillahirrabbilalamin. Itulah yang pantas untuk kita ucapkan. Dan setiap kita mendapatkan fenomena yang sama, maka yang patut kita ucapkan adalah walhamdulillahirrabbilalamin. Karena ketika suatu kemaksiatan terbendung jalannya, ya, itu adalah satu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu bukan malah diberikan tanggapan atau komentar-komentar yang tidak baik, akan tetapi yang terbaik diberikan adalah bagaimana ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika apapun bentuk kemaksiatan itu bisa ditahan jalannya atau bisa dikikis habis. Ya. Fakuti adabirul qaumil ladzina zalamu. Ya, ini Ustaz Fajrul. Ayat ini menggambarkan kepada kita bahwa tidak akan ada yang namanya satu bentuk kezaliman itu yang eksis di atas permukaan bumi ini. Ya, oleh karena itu apapun namanya, apakah geng penghancur hutan, tukang potong, tukang tebang hutan itu, ya kan? Akan ada mafia-mafianya itu. Mafia narkotika, mafia judi, mafia sebagainya itu, ya, itu tidak akan pernah bisa bertahan lama. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkannya. Satu pendapat yang menarik yang pernah disampaikan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi bahwa ketika kejahatan semakin merajalela dan tidak ada lagi ada orang yang saleh yang mampu untuk memperbaiki keburukan atau suatu kemaksiatan, ya, atau mengarahkannya kepada jalan yang baik, maka langit akan turun tangan untuk menghancurkan kejahatan itu. Jadi jangan pernah takut, yang namanya kejahatan itu pasti akan hancur. Apakah dihancurkan oleh orang-orang yang pro kepada kebenaran, atau ketika ini tidak mampu lagi untuk menghancurkannya, maka Allah Subhanahu wa taala dan pasukannya akan menghancurkan segala macam bentuk kemaksiatan ini. Iya. Yeah. Ternyata ucapan walhamdulillahirabbilalamin ini adalah ucapan orang-orang mukmin yang mana mereka bersyukur tentang azab yang ditimpakan oleh orang-orang zalim, yang mana azab itu dapat menghancurkan mereka sampai kepada akar-akarnya. Iya. Kan begitu, Ustaz. Dan ini juga terjadi dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang pemahamannya begini, Ustaz. Pada satu itu di babnya itu adalah bab kematian gitu, ya. Bab zina aja. Artinya kalau orang jahat itu meninggal gitu kan. Itu pohon, tumbuh-tumbuhan, hewan itu akan merasa senang gitu. Hmm. Jadi tidak manusia saja merasa senang gitu. Tapi hewan, pohon dan lain-lainnya selain manusia itu ikut merasakan senang dengan keperian itu. Inilah bukti dari walhamdulillahirrabbilalamin ini tadi. Tapi kalau orang yang taat kepada Allah, beriman kepada Allah, meninggal, itu semua orang menangisi keperian. Merasa sedih, ya? Merasa sedih. Nah, karena dalam tafsir Sya'rawi juga pernah dijelaskan begitu. Orang yang seperti ini itu yang paling sedih itu ada dua nanti. Pertama yaitu bumi yang dimana dia sering melaksanakan sholat, bermunajat, sujudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yaitu ketika amalannya itu ditransfer ke langit. Mana si pulan ini yang tak pernah beramal lagi. Jadi ada dua pernah. Maka itu disebabkan, itulah mungkin sebabnya langit itu menangis. Kira-kira begitu. Gitu. Ingin menanyakan, mana hamba Allah yang namanya sipulan-sipulan kok tak pernah lagi sampai amalannya ke langit sana. Masya Allah. Artinya ternyata makhluk itu juga punya rasa gitu. Yeah. Mereka bisa merasa, mereka bukan makhluk mati, dan mereka bisa merasakan mana orang-orang saleh dan mana orang-orang yang fasik di dalam kehidupan ini. Ya, ini kalau kita lihat dari ini juga, orang yang berbuat zalim ini, kalau kita lihat dari surat Ar-Rahman ayat 33 sampai 36, yeah, kan, salah satunya nanti bunyinya adalah fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan. Yeah. Kan kira-kira begitu. Artinya pertanyaan ini tak pernah orang akan lari gitu, tak pernah orang bisa mendustakan begitu. Yeah. Tapi begitulah manusia ingin mendustakan apa yang sudah diberi. apa yang sudah dikasih Allah Subhanahu wa taala, kan gitu. Maka ayat ini sering diungkapkan, diulang, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dusta, yang dustakan gitu. Yeah. Artinya ini sebetulnya kita itu malu gitu dengan pertanyaan seperti ini. Allah memberitahukan kepada kita yang mana nikmat semua yang Allah berikan itu kita tidak pernah lari daripadanya, tapi itulah manusia selalu ingkar dan tidak menepati janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, saya tertarik dari penjelasan Ustaz tadi bahwa tidak hanya manusia yang merasakan akibat perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, akan tetapi ternyata lingkungan sekitar juga sangat bisa merasakan dan merasakan pengaruh yang dilakukan oleh seseorang. Jadi kita harus menyadari benar-benar bahwa lingkungan di sekitar kita itu tidak akan pernah merasa nyaman pada saat kita melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu keterangan firman Allah menyatakan memang lingkungan itu memang makhluk Allah yang hidup yang memang bisa merasakan kebaikan dan keburukan. Ketika Fir'aun itu mati, maka Allah mengatakan fama bakat alaihi sama'u wal ard, kalau saya tidak salah ini, yeah, tidak ditangisi oleh langit dan bumi. Artinya kalau Fir'aun mati tidak ditangisi oleh langit dan bumi dan merasa senang dengan kondisi dengan kematian Fir'aun, sebaliknya ketika ada orang yang saleh maka langit dan bumi juga akan menangisi kematian mereka, begitu. Nah, ini satu hal yang cukup menarik bahwa kita ternyata hidup di alam ini tidak hidup dengan komunitas manusia saja, akan tetapi kita hidup dengan makhluk Allah yang lain yang juga bisa merasakan pengaruh perbuatan kita. Oleh karena itu ketika kita melakukan satu tindakan maksiat atau kezaliman, menyakiti orang lain atau menyakiti apapun, ternyata kita juga akan dicerca oleh lingkungan di sekitar kita, ya kan? Pohon-pohon, tanaman itu juga akan tidak menyukai apa yang kita lakukan, bahkan mungkin mencerca kita dengan perbuatan yang kita lakukan. Tidak hanya manusia saja yang merasa sakit hati dengan perbuatan zalim seseorang, akan tetapi ternyata alam sekitarnya juga melakukan hal yang sama, merasakan sakit hati atas perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama yang dilakukan oleh seorang hamba di dalam kehidupan ini. Iya, memang ketika Allah berfirman fakuti'a dabirul qaum, kuti'a di sini artinya bukan dipotong. Kalau kita memotong daging ya dipotong, tapi ketika ya Allah berfirman fakuti'a, ini artinya Allah musnahkan. Aha, begitu. Allah musnahkan betul-betul orang-orang zalim ini. Sebetulnya sudah banyaknya contoh sejarah Islam pada zaman dahulu, kan gitu. Seperti yang sudah sering kita jelaskan itu tentang cerita Nabi Nuh alaihissalam, kan begitu. Itu adalah yang mana Nabi Nuh alaihissalam ini lebih dari hampir 1000 tahun berdakwah di sisi apa? Bismillah. Ya, di jalan Allah, tapi begitu banyaknya 1000 tahun hampir lebih begitu. Tapi begitulah orang-orang banyak mengingkarinya, hanya sedikit orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya puluhan orang saja. Begitu juga pada zaman nabi-nabi yang lainnya, seperti kaum nabi Samud, kan gitu kan? Ad, kan gitu. Iya. Jadi hal-hal ini memang sudah di Allah bumi hanguskan, Allah musnahkan semuanya menjadi bangkai-bangkai mayat-mayat yang bergelempangan di muka bumi ini. Begitu juga banyak yang kita hadapi dalam kehidupan kita ini, sudah banyak sebetulnya musibah demi musibah. Begitu. Inilah sebetulnya yang mesti kita perhatikan agar kita itu betul-betul dapat selamat dari kutukan. Karena pelajaran yang sebelumnya, kajian kita juga yang sebelumnya, kuncinya satu, kita untuk menjaga keselamatan ini adalah kita kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kembalinya ini bukan sekedar kita mengucapkan istighfar, memohon ampun, tapi kita harus melaksanakan kewajiban kita yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, sedikit Ustaz mungkin sebelum menutup pertemuan kita hari ini bahwa ayat ini, ayat ke-45 dari surah An-Nam ini memberikan satu gambaran bahwa apapun bentuk kejahatan, apa yang terorganisir, ya, apakah itu secara nasional, internasional, apapun itu bentuknya, itu tidak akan bisa bertahan lama. Kenapa? Karena memang Allah sudah menjanjikan fakuti ada birul qomil lazina zalamu, Allah akan mencabut, ya, sampai ke akar-akarnya, membasmi sampai ke akar-akarnya terhadap orang yang melakukan kezaliman. Oleh karena itu, ini memberikan pencerahan atau ya pencerahan kepada kita semua dan memberikan satu semangat yang optimis ke dalam jiwa kita bahwa bagi setiap orang yang melakukan kebaikan, hendaklah tetap bersemangat di dalam melakukan kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan memeliharanya. Iya. Terima kasih kepada Ustaz Perdana dari akhir waktu ini sebagai penutup. Kami dari tim Syafir Azhar, saya Fadzrul Haq dan bersama saya Ustaz Perdana, mohon maaf terhadap kesalahan ataupun kekurangan yang didapati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.